الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في الباب المتعلق بالتحذير من أتيان الكهان ونحوهم. قال رحمه الله: وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانها، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. هذا الحديث معاشر المستمعين فيه النهي عن هذه الأعمال: العيافة والطرق والطيرة، وهي أعمال يمارسها بعض الناس بدعوى كشف الغيب من خلالها والاطلاع على الغيب بزعمهم من خلالها، وأنه من خلال خطوط يخطها في الأرض أو طرق على حصى أو زجر للطير أو نحو ذلك من الأعمال يدعي أنه يطلع على الغيب، وهذا كفر، وتصديق من يفعل ذلك أيضا كفر. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita di dalam bab haramnya mendatangi para dukun dan yang semisal dengan mereka. Dari Qabisah Ibn al-Mukhariq, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ayafah dan juga tiarah dan juga at-tarq adalah termasuk al-jibt. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan beliau berkata, yang dimaksud dengan at-tarq adalah menghalau, yaitu menghalau burung. Maksudnya adalah menganggap untung atau menganggap sial dengan terbangnya burung. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia menganggap ini adalah keberuntungan. Dan apabila terbang ke arah kiri, maka ini adalah tanda kesialan. Berkata Abu Dawud, dan yang dimaksud dengan al-iyafah adalah al-khat, yaitu garis. Berkata Jawahari di dalam kitab beliau As-Sihah, yang dimaksud dengan al-jib adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menamakan berhala dan dukun, tukang sihir, dan yang semisal mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada larangan untuk melakukan tiga perkara. Yang pertama adalah al-iyafah, yaitu menulis atau menggaris di bumi, dan juga tiarah, menganggap sial dengan burung, dan juga at-tarq, yaitu menghalau burung. Dan ketiga amalan ini dilakukan oleh sebagian manusia dan mengaku bahwasanya dengan amalan ini mereka bisa mengetahui ilmu gaib, garis di bumi, atau menggunakan kerikil, atau menghalau burung, dan dia mengaku dengan amalan-amalan ini bisa mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah kekufuran. Dan orang yang membenarkannya juga melakukan sebuah kekufuran. Sebagaimana telah lalu, sebuah hadis yang isinya barang siapa yang menangi seorang peramal atau seorang dukun, kemudian membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومعنى اقتبس أي أخذ واستفاد علما من النجوم أي من علم التنجيم الذي هو النظر إلى النجوم ودعوى المعرفة بالمغيبات والتأثير في هذا الكون من خلال ذلك النظر. والتنجيم باطل، وكلما ازداد المرء تعلما لعلم التنجيم الذي من خلاله يدعى العلم بالغيب ويدعى التأثير في أحوال الناس، فإنه قد ازداد من السحر. وهذا معنى قوله في هذا الحديث زاد ما زاد، أي كلما زاد من علم التنجيم وتعلم التنجيم زاد من السحر، والسحر باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم دل على كفر الساحر. فالحاصل أن التنجيم هو من العلوم التي يدعى من خلالها معرفة الأمور المغيبة، معرفة الأمور المغيبة، وهذه من الدعاوى الباطلة، وفيها كذلك أكل لأموال الناس بالباطل وتعاطي لأمر حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari sihir. Zada mazad, semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah dia mempelajari sihir tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan jadi maksud dengan iktabasa, yaitu mempelajari, adalah mengambil dan mengambil faedah dari ilmu nujum tersebut. Dan jadi maksud dengan ilmu nujum adalah ilmu yang digunakan oleh sebagian orang untuk mengetahui ilmu yang gaib dan mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dengan cara melihat kepada bintang. Dan ilmu nujum ini adalah ilmu yang batil. Setiap kali seseorang semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum ini, maka sungguh untuk mengetahui ilmu yang gaib dan ingin mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi ini dengan cara melihat bintang, maka sungguh telah bertambah di dalam perbuatan sihirnya. Semakin dia bertambah mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah dia mempelajari ilmu sihir. Dan sihir seperti yang kita ketahui adalah batil dan termasuk kufur kepada Allah SWT. Dan Al-Quran menunjukkan bahwasanya tukang sihir adalah kafir. Dan hasilnya, kesimpulannya bahwasanya ilmu nujum ini yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui ilmu yang gaib. Menurut anggapan sebagian orang, ini adalah ilmu yang batil, yang tidak benar, bahkan di dalamnya ada memakan harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan, dan ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم. وهذا الحديث فيه تحريم اتيان الكهان وتحريم سؤالهم، وأن الكاهن كاذب في دعواه أنه يعلم الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه تحريم الطيرة ويتشاؤم بالأصوات أو الحركات أو الطيور أو طيرانها أو أصواتها أو غير ذلك، فإن هذا التطير من أعمال الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطيرة ما هي إلا شيء يجده المرء في صدره، لا حقيقة لها في الواقع، أي لا تؤثر في مجريات الأمور، وإنما شيء يجده المرء في صدره، وأن الواجب على المرء ألا يلتفت إلى هذه الأشياء، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. وكذلك الخط في الأرض ودعوى المعرفة بالأشياء من خلال الخط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا تعليق بأمر غير ممكن، والمراد تأكيد عدم جواز ذلك. Hadis yang selanjutnya dari Muawiyah ibn al-Hakam, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru keluar dari jahiliyah, dan Allah SWT telah datang dengan agama Islam ini, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Maka beliau SAW mengatakan, janganlah kamu mendatangi mereka, yaitu janganlah mendatangi para dukun. Aku bertanya, dan di antara kita ada orang-orang yang melakukan tatoyur, yaitu menganggap sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Beliau SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang mereka temukan di dalam dada-dada mereka. Maka janganlah perasaan tersebut menghalangi mereka. Aku bertanya kembali, dan di antara kami ada orang-orang yang menulis, yaitu menulis garis. Maka beliau SAW bersabda, dahulu seorang nabi di antara para nabi menggaris. Maka barang siapa yang sesuai dengan garisnya, maka itulah yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada larangan untuk mendatangi para dukun, dan juga larangan untuk bertanya kepada mereka, dan bahwasanya para dukun mereka adalah pendusta di dalam dakwaan mereka tentang ilmu gaib, dan ilmu gaib tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan juga larangan untuk bertiarah, yaitu menganggap sial dengan melihat sesuatu, melihat gerakan tertentu seperti melihat burung. Dan ini adalah termasuk amalan jahiliyah dan Islam telah melarang yang demikian. Dan beliau SAW mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya tiarah adalah sesuatu perasaan yang ada di dalam hati manusia saja. Dan ini tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya di alam yang nyata. Dan kewajiban seorang muslim adalah tidak mempedulikan perasaan-perasaan seperti ini. Dan hendaklah dia menyerahkan semuanya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah SWT. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya tidaklah dia akan terkena musibah kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah SWT. Dan di dalam hadis ini pula, beliau SAW melarang kita untuk melakukan khat, yaitu menulis garis di bumi, dengan maksud ingin mengetahui sesuatu. Dan beliau SAW berkata di dalam hadis ini, bahwasanya seorang Nabi dahulu ada yang menulis. Maka barang siapa yang sesuai dengan garis beliau atau garis Nabi ini, maka itulah yang benar. Dan ini adalah menggantungkan dengan sesuatu yang tidak mungkin. Siapa di antara kita yang bisa menulis atau menggaris seperti yang digaris oleh Nabi tersebut? Dan ini adalah takkid, penguatan dari beliau SAW bahwasanya yang namanya khat ini adalah suatu yang tidak dibenarkan. Thumma khatama al-musannif rahimahullahu ta'ala هذا الباب بحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. ومهر البغي هو الثمن الذي تعطاه البغي مقابل الزنا الذي تمارسه، فهذا مال محرم وسحت وشر لا خير فيه. وكذلك ثمن الكلب، عندما يبيع كلبا فثمن الكلب محرم، وكذلك حلوان الكاهن وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، فهذه أموال محرمة جاءت الشريعة بالنهي عنها لخبثها وأنها أموال لا خير فيها. والشاهد من ذلك ما يعطاه الكاهن عوضا عن الكهانة، والكهانة محرمة، وما بني وأخذ عليها من مال فهو كذلك محرم. حديث yang selanjutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah merindui beliau, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari uang hasil penjualan anjing dan melarang dari upah pelacur dan juga upah seorang dukun. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan mahrul bagi di sini yaitu upah pelacur, maksudnya adalah upah yang diambil oleh seorang pelacur sebagai ganti dari perzinaan. Dan ini adalah hasil uang yang haram dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan thamanul kalb yaitu uang hasil penjualan anjing. Dan ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah beliau melarang dari hulwanul kahin yaitu uang yang didapatkan dari hasil perdukunan, yang diambil oleh seorang dukun dari hasil perdukunan. Maka ini semua adalah harta-harta yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi syahidnya, di dalam hadis ini, beliau SAW melarang dari hulwanul kahin, yaitu uang yang diambil dari perdukunan. Dan perdukunan, seperti yang kita tahu, adalah perkara yang haram, dan uang yang diambil dari perdukunan adalah uang yang haram. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التطير، فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. التطير هو التشاؤم سواء بالطير أو غيرها، وكان العرب في الجاهلية يتشاؤمون كثيرا بالطيور، فغلب اسم التشاؤم على غلب اسم التطير على كل تشاؤم سواء كان بالطيور أو غيرها، فمن تشاءم بأي شيء كان عمله تطيرا وهو من أعمال الجاهلية التي جاءت الشريعة بالمنع منها. وقد تقدمت نصوص ساقها رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله، لكنه لمزيد بيان عقد هذا الباب مضيفا بعض النصوص لما سبق. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هذا نفي لما كان شائعا في الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وأن الأمور كلها بقدر الله. وقوله ولا طيرة، هذا الشاهد من الحديث الترجمة نفي التطير، والتطير شر لا خير فيه، لأنه يثبط الإنسان ويكسله ويحرمه من الأعمال الجيدة الحسنة، ويجعل نظرته للأشياء نظرة مظلمة، فلا يحقق كثيرا من مصالحه، بل تتعطل كثير من مصالحه، وما هو إلا شيء يجده في صدره ويجلبه المتطير إلى صدره، لا حقيقة له في الواقع إلا أنه يؤثر على سيره وعمله، فجاءت الشريعة بتحريمه. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة، يعني يسمع المرء كلمة طيبة فيسر بسماعها ويدخل عليه السرور بسماعها وينشط تعجبه، فهذا لا بأس به، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مثل شخص يعني يريد أن يتاجر ويبيع ويشتري، فعندما خرج للشراء والبيع سمع شخصا ينادي آخر: يا رابح، ففرح بهذه الكلمة. أو أنه مثلا مريض فسمع شخصا ينادي آخر: يا سليم مثلا، وهكذا. باب yang selanjutnya adalah bab larangan untuk bertatayur, yaitu merasa sial karena melihat sesuatu. Yang dimaksud dengan at-tatayur adalah at-tasya'um, yaitu merasa sial karena melihat burung atau yang lain. Dan orang Arab dahulu, mereka sering bertatayur dengan menggunakan burung. Dan kalimat tatayur, yaitu menganggap sial dengan melihat burung, kenapa menggunakan kalimat tatayur, menggunakan kalimat burung? Karena dahulu orang Arab banyak melakukan dengan burung tersebut. Dan ini mencakup perkara-perkara yang lain. Seandainya orang bertasya'um atau menganggap sial dengan melihat sesuatu yang lain selain burung, maka ini juga dinamakan tatayur. Dan ini adalah termasuk amalan jahiliyah, dan syariat Islam melarang yang demikian. Dan telah berlalu dalil-dalil yang mengharamkan tentang tatayur ini, dan beliau rahimahullah ingin membuat bab yang baru, yang khusus tentang masalah larangan dari bertatayur ini, dan menambahkan beberapa dalil. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, dan aku senang dengan al-fa'al. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Beliau mengatakan, kalimat yang baik. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ucapan beliau SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, Maksudnya bahasanya Rasulullah SAW di dalam ucapan beliau SAW ini menafikan apa yang telah tersebar di zaman jahiliyah, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya penyakit menular dengan sendirinya. Maka beliau SAW ingin membatalkan dan ingin menyampaikan kepada mereka bahwasanya semua perkara, termasuk di antaranya penyakit menular, adalah terjadi dengan takdir dari Allah, bukan berjalan dengan sendirinya. Kemudian ucapan beliau SAW, wala tiarah, tidak ada tiarah, ini adalah penafian dari beliau SAW adanya tatoyur. Dan bahwasanya at-tiarah ini atau tatoyur ini adalah sesuatu yang jelek, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan memiliki pengaruh yang tidak baik kepada orang yang melakukannya, menghalangi dia dari perkara-perkara yang baik, dan melihat sesuatu dengan pandangan yang negatif. Oleh karena itu, tiarah ini adalah perasaan saja yang ada di dalam hati manusia yang tidak ada hakikatnya sebenarnya dan tidak akan mempengaruhi apapun. Bahkan dia memberi pengaruh yang tidak baik bagi orang yang meyakininya. Dan kemudian beliau SAW mengatakan, dan aku mencintai al-fa'al. Dan al-fa'al, sebagaimana yang beliau kabarkan di sini, adalah sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang dia dengar, yang membuat dia semangat untuk melakukan sesuatu. Dan ini adalah perkara yang tidak mengapa, bahkan Rasulullah SAW mencintainya. Contohnya seperti orang yang ingin berdagang, kemudian dia keluar dari rumahnya, mendengar ada orang yang memanggil orang lain, ya Rabih, wahai orang yang beruntung. Ketika dia mendengar ucapan ini, maka dia berhusnudzon bahwasanya dia akan beruntung dalam perdagangan dia. Atau seseorang yang sakit, kemudian dia mendengar ada orang yang memanggil orang lain dengan ya salim, wahai orang yang selamat, maka dia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya dia akan sembuh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه. قوله لا عدوى ولا طيرة هذا نظير ما تقدم في حديث أنس, وقوله وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس, أي في هذه الثلاثة. والشؤم في الدار من حيث حزونة الدار وتأدي المرء في السكنة فيها والانزعاج وعدم الارتياح, والشؤم في المرأة من حيث رعونة أخلاقها وسوء تعاملها وفظاظتها وجلبها النكد للبيت وعدم الراحة والاستقرار. وكذلك الفرس إذا كانت متلدنة وصعبة ومؤذية وليست مطاوعة. ثم أورد رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير, رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتطير, أي لا يقع منه هذا التطير, وهذا يتضمن الحث على الاقتداء به في ترك التطير والبعد عنه. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, dan seandainya kesialan itu ada di dalam sesuatu, maka kesialan tersebut ada di dalam rumah dan wanita dan juga kuda. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dimaksud dengan asy-syu'am adalah kesialan. Dan ucapan beliau SAW, la adwa wa la tiarah, maknanya sama dengan hadis yang sudah berlalu sebelumnya. Dan ucapan beliau SAW, seandainya kesialan ada di dalam sesuatu, maka kesialan tersebut ada di dalam rumah. Dan yang dimaksud dengan kesialan di dalam rumah adalah kesedihan yang ditimbulkan di dalamnya, dan juga seseorang tidak merasa nyaman di dalam rumah, keributan yang ada di dalamnya, terganggu ketika masuk di dalam rumah, maka ini yang dimaksud dengan kesialan di dalam rumah. Dan ucapan beliau SAW, wal mar'ah, kesialan di dalam wanita, maksudnya adalah akhlaknya yang tidak baik dan kerasnya dia. Dan seseorang tidak merasa tenang di dalam rumahnya karena tingkah laku istrinya. Maka ini yang dimaksud dengan kesialan di dalam wanita. Dan ucapan beliau SAW, wal faras, kesialan di dalam kuda, maksudnya apabila kuda tersebut sulit dijinakkan dan mengganggu orang yang menaikinya, maka ini yang dimaksud dengan kesialan di dalam kuda. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahasanya Nabi SAW dahulu tidak bertatoyur. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, petunjuk bahasanya dahulu Nabi SAW tidak melakukan perkara yang satu ini, yaitu bertatayur, menganggap sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Dan ini adalah dorongan bagi kita semua sebagai umatnya untuk meniru beliau SAW. Apabila beliau SAW tidak bertatayur, maka kita sebagai umat juga meniru beliau. Dan Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh bagi kalian ada uswah yang hasanah, ada yang teladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يبعد عن نفسه الأوهام التي تنبني على التطير والتشاؤم وأن يقوي توكله على الله وثقته به سبحانه وتعالى وحسن التجائه إليه وأن الأمور كلها بيده قلوب العباد وتقلب الأمور والحسنات واندفاع المكروهات كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وقوله فإذا رأى أحدكم ما يكره أي مما يجلب لنفوس بعض الناس تشاؤما أو تطيرا فليلجأ إلى الله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أي لا تحول من حال إلى حال إلا بك فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. Hadis yang selanjutnya dari Urwah Ibnu Amir, semoga Allah meridhai beliau. Beliau kata, disebutkan tiarah di samping Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah SAW, maka beliau SAW bersabda, yang paling baik adalah al-fa'al, dan tidak menolak seorang muslim. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis yang mulia ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan menyebutkan hadis tentang at-tiyarah, dan bahwasanya seorang muslim seharusnya dia menjauhkan dari dirinya perasaan-perasaan yang tidak ada dasarnya, yang berdasar kepada merasa sial, bertatoyur, bertasyaum, dan hendaknya dia sebagai seorang muslim menguatkan tawakalnya kepada Allah dan menguatkan kepercayaannya, keyakinannya hanya kepada Allah, dan memperbaiki keadaan dirinya, segera mengadukan dirinya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengetahui bahwasanya semua perkara adalah di tangan Allah SWT. Hati-hati manusia, semua kebaikan al-hasanat, semua kejelekan, dan hilangnya perkara-perkara yang dibenci, semuanya ini adalah di tangan Allah SWT. Beliau SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, maksudnya dia merasa melihat sesuatu kemudian merasa akan sial karena melihat sesuatu tersebut, maka beliau SAW memberikan petunjuk, hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, dan seterusnya. Ya Allah, tidak mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan dirimu. Ini adalah petunjuk Nabi SAW ketika seseorang melihat sesuatu dan dia merasa sial dengan sesuatu tersebut. Sehingga perkara semuanya adalah di tangan Allah SWT. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk semua kebaikan. Sungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan doa para hambanya. Dan Ustaz Abu Hurairah yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang masuk karena jarak reaksi yang disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Pertanyaan disampaikan pendengar kita, apakah keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh sebagian para ulama adanya perbedaan keutamaan 10 malam pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga? 10 pertama adalah rahmat, kemudian yang kedua adalah rumpulan, dan yang ketiga pembebasan dari api neraka. Apakah benar pembagian ini, ataukah pembebasan api neraka itu ada pada tiap malam? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Warada fi hadithin yurfa' ila an-nabi alaihi salatu wassalam في فضل رمضان أن أوله رحمة وآخره مغفرة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولكن الحديث لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Pertanyaan dari pendengar, apakah benar apa yang disampaikan oleh sebagian para duat tentang pembagian Ramadan menjadi tiga, 10 hari yang pertama keutamanya demikian, 10 hari yang kedua keutamaan demikian, apakah di sana ada hadis yang sahih? Maka beliau sallallahu maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahasanya telah datang hadis yang dimarfokkan kepada Nabi SAW bahasanya 10 hari yang pertama adalah rahmat dan 10 hari yang kedua adalah ampunan dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Namun hadis ini tidak sahih dan tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khitam hadha al-liqa astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi' wada'i'uhu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir pertemuan ini saya mohon pamit dan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.